Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Mengeluhnya para penjual eceran POM mini di daerah Kuningan perihal dilarangnya pembelian Pertalite dialihkan ke Pertamax, membuat tim reportase bergerak mencari sumber informasi yang akurat. Salah satu pengurus SPBU Kuningan menceritakan perihal keputusan paguyuban SPBU Kuningan berikut ini. Kami lah minta maaf kepada semua pengusaha batak yang ada di Kuningan atas arahannya pengalihan Pertalite ke Pertamax, karena itu udah menjadi kesepakatan paguyuban bersama Pertamina. Demikian reportase Radio Kuningan. Semoga kita tetap semangat meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala dan semangat mendukung workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan 28 hari lagi. Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.